Nahnu qaddarna bainakum wal maut. Nahnu qaddarna bainakum wal maut wa ma nahnu bimasbuqin. Ha antum tahluk. Ala an nubaddila amsalakum wa nunshiakum fi ma la ta'lamun. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنشأتم شجرتها أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن قدرنا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم شجرتها أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار الذي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم sami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا مسنا وكنا ترابا وَعِظَامًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ سَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ إِنَّا لَمُكْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ فَرَأَيْتُمْ مَا تَخْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُكْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan dari pembahasan tafsir surah Al-Waqi'ah dari kitab tafsir Al-Quran Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibn Katsir. Kemarin kita menyampaikan tafsir ayat 41 sampai 46 dari surah Al-Waqi'ah mengenai ashabus syimal. Wa ashabus syimal ma ashabus syimal, golongan kiri apa itu golongan kiri? Fi samumi wa hamim, yaitu mereka di dalam neraka mendapatkan mendapatkan azab berupa hawa yang sangat panas dan air yang sangat mendidih, wa dhillim miyahmum, dan juga mendapatkan asap yang begitu hitam, pekat, panas dan berbau busuk. La baridi wala karim, di mana awan tersebut tidak menyejukkan dan tidak juga mengenakan, justru sebagai azab. Kenapa mereka menjadi golongan kiri yang mendapatkan azab yang sedemikian rupa? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Hal itu dikarenakan mereka di dunia hanya mengurusi kenikmatan duniawi saja. Ay kanu fid dari dunya mun'imina muqbilina ala ladzati anfusihim la yalghuna ma ja'atuhum bihir rusulu. Yaitu mereka ketika hidup di dunia hanya ingin bernikmat-nikmat saja, ingin mencari duniawi saja, dan tidak menoleh sama sekali kepada apa yang dibawa oleh para rasul-rasul. Tidak peduli dengan agama. Ya, hidup hanya makan, minum, berkembang biak, selesai. Tidak ada urusan dengan duniawi, tidak ada urusan dengan agama. Maka merekalah yang akan menjadi ashabus syimal, golongan kiri yang akan mendapatkan azab sedemikian rupa. Dan mereka pula wa kanu yusirruna 'alal himsil 'adzim. Dan mereka pula adalah orang-orang yang ketika dinasehati tidak mau bertobat. Ayusirrun yuqimun wa la yanbuna taubatan. Mereka seketika dinasehati tidak mau merubah dirinya, tidak mau bertobat dari kemaksiatannya, dan justru dia bertahan 'alal himsil 'adzim. Bertahan atas himsil azim, disebutkan kemarin oleh Ibn Katsir, al-himsil azim huwal kufru billah wa ja'lul awthani wal andadi arbaba min dunillah, yaitu mereka kukuh mempertahankan kekufuran kepada Allah, menjadikan berhala-berhala dan seruan-seruan sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang ditafsirkan yang lain oleh Ibn Abbas, al-himsil azim al-syirk, kesyirikan. Mereka terus melakukan kesyirikannya. Kata Asy-Sya'bi, al-himsil azim al-yamin al-humus, janji yang palsu. Ya, sebagaimana ini sifat orang-orang munafik, berjanji tapi tidak menepati, janji-janji palsu, harapan-harapan palsu yang dia berikan. Dan ini ikhwan fi din azzakumullah, kekufuran al-himsil azim berarti secara umum adalah kekufuran, kesyirikan, penyembahan selain Allah, termasuk pula di dalamnya adalah sumpah-sumpah palsu. Ya, sumpah-sumpah palsu yaitu dosa besar. Ini merupakan yang membuat pelakunya menjadi ashabus syimal, golongan kiri yang akan menghuni neraka jahanam dipenuhi dengan panas air yang mendidih, awan yang hitam, berbau busuk dan sangat panas. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwana fi din azakumullah. Maka kita jika mengikuti dakwahnya para nabi dan para rasul, mengingatkan umat untuk menjauhi kesyirikan, menjauhi kufuran, menjauhi kemunafikan. Ya. Jangan sampai justru yang dia dakwahkan adalah persatuan agama. Yang dia dakwahkan adalah pluralisme agama. Mencampur adukan agama atas nama toleransi. Ini dakwah batilah. Dakwah yang batil yang memang sungguh sudah diserukan oleh musyrikin, diserukan oleh orang-orang Yahudi wa Nasara. Min zamanin ba'id, dari semenjak zaman yang dahulu kala. Semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, orang-orang musyrikin mengatakan, "Ya Muhammad, ta'bud ilahana sanatan wa na'bud ilahaka sanatan." Wahai Muhammad, kemari. Kamu sembah saja Tuhan kami satu tahun, nanti kami akan nyembah Tuhan kamu satu tahun. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala surah Al-Kafirun. Maka Allah turunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir yang menyeru sinkretisme agama, menyeru pluralisme agama, katakan kepada mereka, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak menyembah apa yang aku sembah, dan selama-lamanya demikian. Sampai diakhiri firman Allah Ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Jadi seruan mereka demikian. Setelah mereka gagal dengan ajakan ini, mereka pun menawari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, kalau kamu aradta al-mulka, kalau kamu menginginkan kerajaan, kami akan angkat engkau menjadi raja. Kalau kamu ingin jadi pemimpin, kami akan engkau menjadi pemimpin. Kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya di tanah Arab, kami akan berikan seluruh harta kami kepadamu. Kalau kamu ingin wanita, kami akan berikan dan pilihkan wanita yang paling kamu sukai. Silakan. Tapi syaratnya, jangan berdakwah tauhid. Jangan menyalah-nyalahkan ya ibadah kami. Maka ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Turunlah firman Allah Ta'ala, lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu muslimun. Bagi kalian amalan kalian, bagiku amalanku, dan kami hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak silau untuk menjadi pejabat, menjadi pemimpin yang paling tinggi. Tidak silau dengan harta, tidak silau dengan wanita pula. Ya. Itu ajakan-ajakan yang memang dari dulu diusung oleh orang-orang musyrikin, ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, ketika kita berdakwah, mengemban dakwah, kita pun akan mendapatkan tawaran-tawaran dan cobaan-cobaan yang sama. Tawaran pencampuran agama, tawaran kekuasaan, tawaran kedudukan, tawaran harta, tawaran godaan wanita. Itu semuanya akan dialami oleh para du'at, oleh para da'i. Maka hati-hati, sikapnya harus sama dengan sikapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya qul rabbi jinna azakumullah. Demikianlah dalam masalah agama itu kita harus tegas. Ya. Dalam masalah agama kita harus punya prinsip. Apalagi masalah akidah. Jangan mau mengikuti dikte daripada orang-orang kafir. Jangan sampai. Kalau masalah muamalah itu urusan yang berbeda. Tapi kalau masalah agama apalagi akidah, maka kita tidak boleh didikte oleh orang-orang kafir. Ya. Toleransi itu adalah cukup kita tidak usah mengganggu mereka, sebagaimana mereka tidak mengganggu kita. Selesai sudah. Jangan lebih daripada itu. Ya. Jangan menunjukkan ruhama, menunjukkan kasih sayang, bahkan ta'zim. Sampai mencium tangannya. Bolak-balik. Oke. Mencium tangan seorang muslim dari ahlu dunya, li dunyahu, karena dunianya, Itu haram kata Imam Syafi'i, kata mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i ya, mencium tangan orang tua sunnah, mencium tangan orang alim itu sunnah. Tapi mencium ya seorang yang ahli dunia karena dunianya, itu haram hukumnya. Nah kalau mencium tangan seorang tokoh agama kufar karena ketokohannya, apa hukumnya kalau seperti itu? Lebih kufur, lebih haram lagi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang harus disampaikan ya dalam masalah mana ranah yang harus tegas, mana yang masa toleransi. Toleransi itu biarkan saja mereka dengan tata cara ibadah mereka, sudah biarkan. Kita sudah dakwai, mereka masih melakukan, ya sudah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Enggak usah mengganggu mereka sebagaimana mereka tidak mengganggu kita. Sudah, seperti itu. Itu toleransi. Mereka mau jungkir balik di gereja mereka, ya biarin sana. Tidak usah mengajak-ajak kita. Apalagi sampai ya apa namanya menampilkan syiar-syiar Islam seperti ruhama di antara mereka. Ingat, tegas seorang muslim itu harus memiliki sikap asyidda 'alal kufari ruhama bainahum. Tegasnya sama orang kafir itu tegas. Kasih sayangnya itu sama orang-orang yang beriman. Jangan kebalik, atas orang yang beriman asyidda keras, tapi sama orang kafir lembut, toleransi, berkasih sayang. Masjidnya silahkan dipakai ya. Tapi giliran ya orang beriman ngajakan kajian di masjid, bubarin, radikal, intoleran. Oke, yang seperti ini. Khonafidin azakumullah. Nah inilah yang ujian yang menimpa kaum muslimin itu sendiri. Ujian yang menimpa kaum muslimin itu sendiri. Ya. Dimana justru kasih sayangnya kepada di luar sesama mereka justru gondrok-gondrokan. Nah ini yang seperti ini adalah ujian di dalam internal kaum muslimin. Orang kafir tidak pernah mengalahkan kita ya dengan kehebatan mereka. Mereka mengalahkan kita ketika kita itu berseteru di antara kita sendiri. Ketika kita lalai dengan agama kita sendiri. Antum tahu Andalusia ya pernah menjadi peradaban Islam terbesar di dunia dari berbagai macam ilmu. Ilmu agama, ahlul hadis lahir di situ, ahlul tafsir Imam Qurtubi, Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi. Qurtubi itu nisbah kepada Cordova atau Cordova, ibu kota dari Andalusia. Imam besar dalam ilmu tafsir. Ya. Abu Amr ibn Abdul Bar Al-Andalusi, Al-Hafid, ahli hadis Ibn Abdul Bar, kelahiran Andalusia. Ibn Hazm Al-Zahiri, kelahiran Andalusia. Ya. Ulama-ulama besar lahir di situ. Dalam bidang yang lain, kedokteran, engineering, dan seterusnya, di situ tempatnya. Tapi ketika mulai lalai, ya, pemudanya lalai dari agama, tiba-tiba diserang oleh pasukan salib, hancur seketika. Gampang. Karena kitanya yang terlalu lemah saat itu, terlalu lalai. Ya. Demikian pula ikhwan fillah jazakumullah, di Indonesia itu sendiri. Contoh misalkan ketika Belanda itu ingin menyerang Aceh, Kesultanan Aceh, kalah terus. Maka ilmunya Belanda apa? Ilmunya Belanda adalah mengutus Snok Horgonya. Dan prosesnya bukan sebulan dua bulan. Prosesnya dia dari mengaku masuk Islam sampai belajar ke Mekah selama 9 tahun, pulang menjadi tokoh agama, ya. Kemudian menyusupkan sekian banyak penyusup sampai bisa memecah belah dan menggerogoti kekuatan kaum muslimin. Dan jatuhlah Aceh saat itu. Caranya demikian. caranya orang-orang kafir untuk menjatuhkan kaum muslimin, yaitu melemahkan kita. Ya. Sama, ya, kenapa Indonesia bisa dijajah 350 tahun? Kenapa? Padahal negaranya dibandingkan kita, ya, bagaikan Mulyoharjo dengan Pemalang. Ya. Belanda itu kerajaan kecil, bisa menjajah Indonesia 350 tahun. Kenapa itu? Karena mereka itu merekrut orang-orang dalam, orang-orang pribumi. Ada istilah londo ireng. Jadi yang nangkep pahlawan, yang menangkep pejuang mujahid fisabilillah di Indonesia, itu kulitnya sama, cuma seragamnya ada seragam Belanda. Itu demikian ma'asyiral muslimin. Kesultanan dari ujung Aceh sampai ujung Papua bisa tunduk dengan apa? Sistemnya sama seperti itu. Ya, sistemnya sama. Pemrekrutan orang pribumi untuk melawan bangsanya sendiri. Makanya 350 tahun ya dijajah terus. Walaupun yang diakui cuma beberapa puluh tahun saja oleh ya penjajah Belanda. Sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, maka sejarah itu jangan sampai terulang ya. Dimanapun istimar penjajahan, penjajahan yang ada di dunia, kalau kita pelajari sejarah, kita pernah belajar sejarah di SMP, ada tujuan mereka itu apa? 3G. Gold, glory dan gospel. Ada emas, ada glory, kemenangan dan ada gospel. Gospel itu apa sih? Apa? Hah? Penyebaran agama. Jadi misi istimar, misi penjajahan ya mereka ke negeri kita, misinya itu bukan hanya masalah uang saja, bukan gold saja, bukan hanya glory saja, tetapi gospel, yaitu apa? Kristenisasi. Kan begitu. Maka perlu ingat ini ma'asyiral muslimin. Thayyib sekarang sudah ya, tetapi pelajaran sejarah itu harus diingat-ingat. Islam itu mulia dengan sejarahnya, mulia dengan sejarahnya. Kalau kita lupakan sejarah, nanti akan terjerumus pada lubang yang sama lagi, terjerumus pada lubang yang sama lagi. Ya, nah demikian ya. Ini sebagai fawaid ma'asyiral muslimin, bagaimana orang-orang kafir itu bisa menguasai kaum muslimin adalah lemahnya kaum muslimin itu sendiri. Dan salah satu yang membuat lemah adalah al-hinsil azim. Apa itu? Al-yamin al-humus. Pengkhianatan. Pengkhianatan adalah yang membuat negeri kaum muslimin itu terjajah oleh orang-orang kafir. Ya. Baik Belanda, Inggris, Portugis dan macam-macam sebagainya. Ya. Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Kemudian kita lanjutkan. Bahkan saking semangatnya mereka orang-orang kafir untuk mempelajari dan melemahkan kaum muslimin, mereka sampai buat studi dalam universitas mereka. Di Belanda itu ada S3 Islamic Studies tentang mempelajari Islam. Lulusannya banyak, diantaranya tadi Snok Horgonya yang di Indonesia. Diantaranya juga yang menyusup ke Mesir, yang menjadi penulis kitab Mu'jam Mufahras fi Al-Fadil Hadith, itu Ajewensing. Dia menjadi profesor hadis dan diakui di Al-Azhar saat itu. Tapi rupanya menjadi misionaris barat. Itu dari Leiden, Belanda. Ya. Dan banyak masyal muslimin rahimani rahimakumullah, mereka sampai mempelajari puluhan tahun untuk mempelajari Islam. Ya. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan kita dan menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun. Mereka mengatakan orang-orang kafir, apakah kalau kita mati sudah jadi tanah, sudah tinggal tulang belulang, masa kita akan dibangkitkan lagi? Awa aba'una al-awwalun, apakah moyang-moyang kita yang lalu itu bisa dibangkitkan lagi? Enggak masuk akal ini. Kan begitu menurut mereka. Ay annahum yaquluna dzalika mukadzibin mustab'idin li wuqu'i. Mereka mengatakan demikian, mendustakan dan berpendapat tidak mungkin terjadi, mustahil terjadi. Maka mereka berhujjah kalau bahasa dulu sederhana, tapi kalau bahasa sekarang itu mustahilul aql. Tidak mungkin secara akal atau tidak masuk logika. Sampai teorinya dimasukkan dalam disiplin ilmu mereka. Ya. Yaitu tentang masalah hukum akal. Ada mustahil akal, ada jawazul akli, mustahilul akli, jawazul akli dan seterusnya. Ini tidak mungkin secara akal, ini mungkin secara akal. Ya. Tetapi kemudian digunakan untuk mendustakan perkara-perkara agama. Qala Allah Ta'ala, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka pengingkar hari kebangkitan, sesungguhnya yang pertama sampai yang terakhir akan dikumpulkan di waktu tertentu di tempat yang sudah ditentukan. Ya, di waktu tertentu dan di tempat yang sudah ditentukan. Ai akhbirukum ya Muhammad annal awwalina wal akhirin min bani adam sayujma'una ila arasatil qiyamati la yughadiru minhum ahada. Kabarkanlah kepada mereka wahai Muhammad bahwasanya manusia yang awal sampai akhir dari keturunan Adam akan dikumpulkan pada hari kiamat dan tidak ada yang tertinggal satu pun. Tidak ada yang tertinggal satu pun. Bahkan janin yang belum lahir tapi sudah tertiupkan ruh itu pun sama akan dibangkitkan. Semuanya akan dibangkitkan. Kama qala ta'ala dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Itu adalah hari dikumpulkan seluruh manusia dan itu adalah hari yang akan mereka saksikan. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Dan tidaklah kami akhirkan kecuali untuk waktu yang sudah terhitung. Hitungannya yang tahu hanya Allah. Pastinya pasti. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih. Hari di mana tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izinnya. Wa minhum syaqiyyun wa sa'id. Di antara mereka ada yang celaka, di antara mereka ada yang beruntung. Walihada qala hahuna, oleh karena itu Allah berfirman di sini, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Mereka akan dikumpulkan pada tempat dan waktu yang sudah diketahui tempatnya, waktunya, ay huwa mu'aqqad bi waqtin mahdudin. Sudah ditentukan waktunya dengan waktu tertentu. La yataqaddam wa la yata'akhkharu wa la yazidu wa la yanqusu. Tidak akan diawalkan, tidak akan diakhirkan, tidak akan ditambahi dan tidak akan dikurangi. Sudah ada kepastiannya. Kalau enggak percaya, silakan tunggu saja hari kedatangannya. Tapi sayang nanti ketika itu orang yang tidak percaya akan menyesal karena tidak percaya dulu ketika di dunia. Jadi kalau ada orang yang mengingkarinya, ya sudah, tunggu aja nanti. Kamu juga akan menyaksikan, pasti. Tapi pasti kamu akan menyesal ketika saat itu. Ya. Summa innakum ayyuhadh-dhallun al-mukadzibun. Kemudian kalian wahai orang-orang sesat lagi pendusta, la'akiluna min syajaratin min zakum. Niscaya kalian akan makan dari pohon zakum. Famali'una minhal butun, yang akan memenuhi perut-perut kalian. Wadhalika annahum yuqbiduna wa yusjiruna hatta ya'kulu min syajari zakum hatta yamla'u minhum bitununihim. Yaitu mereka dicengkram, mereka dipaksa, dilolohkan ke dalam mulutnya pohon zakum, buah zakum, sampai perutnya penuh dengan pohon zakum tersebut. Pohon neraka jahanam yang beracun, Fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Kemudian dipaksa pula, perutnya sudah penuh, dipaksa diminumkan atasnya dari air yang mendidih. Fasyaribuna syurbal him. Kemudian mereka pun diminumkan dengan syurbal him, wahiyal ibil al-attash wahid wa ahin wal untha hayma yuqal ha'im wa ha'imah, yaitu diminumkan cairan onta yang sakit. Ya, itu sangat beracun. Disebut ahim atau hayma atau ha'im atau ha'imah dalam bahasa Arab. Al-him, al-ibil, al-attash, al-dhama. Ya. Onta yang sakit yang sangat besar, maka kalau orang onta itu, ya kalau bahasa kita pernah lihat kambing atau sapi masuk angin, sapi masuk angin kan kembung perutnya ya, nanti ditusuk akan keluar cairan dan angin, itu busuk baunya, busuk. Nah onta itu kalau sakit kayak semacam kayak masuk angin begitu ya, itu nanti perutnya gusar, membusuk di dalam. Nanti ngobatinya memang harus dikeluarin. Nah, ketika keluar akan mengeluarkan semacam nanah-nanah yang busuk. Baunya busuk sekali. Nah, mereka yang di dalam neraka akan dikasih minum dari cairan penyakitnya onta. Semacam nanah busuk. Dimasukkan ke perut mereka. Ya, kata Ikrimah, al-him al-ibil al-marad tamussul ma massan la turwa. Jadi him al-ibil adalah onta yang sakit yang mengeluarkan cairan yang busuk. Ya, cairan yang busuk yang menjijikkan yang jumlahnya sangat besar. Bayangkan saja onta itu kan besar sekali. Ibaratnya perutnya saja kalau kita masuk itu bisa. Nah, itu dibalik. Isi perutnya onta masukin ke perutnya orang kafir tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Tafadhal barakallahu fikum. Qala Ibn Katsir wa qala As-Sudi, berkata As-Sudi, al-him da'un ya'khudul ibila ولا تروى أبدا حتى تموت فكذلك أهل جهنم لا يربون من الحميم أبدا. Kata As-Sudi yang dimaksud dengan فشاربون شرب الهين, mereka akan minum شرب الهين. Him adalah penyakit yang menjangkiti onta, ya, di mana tidak akan sembuh sampai mati. Seperti busung gitu, ontanya busung, perutnya itu membengkak, nggak bisa keluar, ya. Kecuali tadi dikeluarkan cairannya, itu pun kalau perutnya nggak busuk, tapi kalau perutnya udah busuk, walaupun dikeluarin cairannya, ya dia akan mati karena perutnya busuk. Fakadzalika ahlu jahannam, demikian pula penduduk jahannam yang mengingkari hari kebangkitan, yang mereka tidak mau melepaskan kekufuran dan kesyirikannya, mereka tidak akan bisa mengeluarkan air yang sudah dimasukkan ke perutnya, air mendidih yang dimasukkan ke dalam perutnya. Jadi kan tadi dipaksa untuk minum air neraka jahannam yang mendidih. Mereka keluarkan enggak bisa dan terus akan mendidih di dalam perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka betapa besarnya azab bagi pelaku kesyirikan. Banyak kesyirikan itu bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang sepele, kesyirikan itu perkara yang besar. Membunuh tidak ada apa-apanya. Berzina tidak ada apa-apanya. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezoliman yang terbesar. Kezoliman yang tertinggi. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam itu menggambarkan ketika orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, dan ini kesyirikan yang sangat besar. Allah gambarkan dalam surah Maryam, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengatakan ucapan yang sangat idda. Idda itu adalah mungkar yang berada di puncak kemungkaran. Sungguh ucapan kalian itu ucapan yang berada di puncak kemungkaran. Takadus samawati tafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu mau runtuh. Watangsyakul ardu, hampir-hampir bumi itu mau terbelah. Watakhirul jibalu hadda, hampir-hampir gunung mau hancur. Anda'ul lirrahmani walada, ketika mereka orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Ya. Itu ucapan yang besar. Lalu bagaimana mungkin kita duduk di situ dalam keadaan mereka sedang mengucapkan demikian? Ibaratnya lewat di depannya saja, kalau enggak terpaksa ya enggak mau. Oleh karena itu, ketika Umar bin Khattab melewati a'yad musyrikin, perayaan orang musyrikin, perayaan a'yad Nasara, perayaan orang Nasara, maka Umar bin Khattab membawakan firman Allah Ta'ala, di mana orang-orang ibadur rahman wa idza marru billahwi marru kirama, ketika melewati lahu maka menjaga kehormatan diri. Maka beliau menafsirkan a'yadul musyrikin itu adalah idnya, perayaannya orang-orang musyrikin. Orang yang beriman enggak mungkin kemudian ridha bergabung dalam perayaan tersebut. Itu kata Umar bin Khattab. Sehingga riwayat yang mengatakan bahwasanya Umar pernah sholat di gereja itu riwayat yang dipertanyakan, riwayat palsu. Itu kan hujahnya orang-orang liberal. Boleh sholat di gereja. Kata siapa? Itu ada riwayat Umar ketika ke Baitul Maqdis. Kalau kita lihat baca sejarah, ketika kaum muslimin menguasai Irak, Persia, kemudian Syam, terkuasai semuanya, kemudian terakhir dari wilayah Syam yang dikuasai oleh pasukannya Umar bin Khattab adalah Baitul Maqdis. Tetapi batariqah, bitrik-bitriknya, penguasa-penguasa gerejanya tidak mau ya menyerahkan Baitul Maqdis sampai Umar bin Khattab datang sendiri. Sampai akhirnya sahabat Umar bin Khattab datang sendiri. Rupanya apa yang disyaratkan oleh batariqah ini, oleh bitrik-bitrik, oleh uskup-uskup, ada tujuannya. Apa? Ingin membuktikan apakah benar penguasaan ini yang sudah diberitahu dalam Injil dan Taurat. Jadi dalam Taurat dan Injil itu kisah tentang bahwasanya Baitul Maqdis akan dikuasai oleh ya nabi terakhir, sahabat dari nabi terakhir, itu diceritakan detail di dalam Taurat dan Injil. Cara datangnya dijelaskan. Sampai ketika Umar datang diceritakan dalam Injil itu, yang datang sambil membawa keledai. Tapi yang naik itu budaknya, Umarnya yang nuntun. Dan persis ketika masuk di pintu gerbang Baitul Maqdis, Umar bin Khattab itu bawa budak, ya, pembantu, ya, bergantian. Kadang yang naik Umar, budaknya yang nuntun. Kadang balik, kalau kelihatan budaknya capek, kamu naik, saya yang nuntun. Nah, ketika mau masuk gerbang, digambarkan dalam Injil, yang masuk adalah pemimpin, tetapi membawa, menuntun keledai yang ditunggangi oleh pembantunya. Persis akhirnya para uskup dan batariqah tadi ya masuk Islam di ujungnya. Sebelum masuk Islam ditawari masuk ke gerejanya gerejanya mereka. Umar bin Khattab tidak mau. Kemudian bertanya di mana Masjidil Aqsa. Kemudian ditunjukkanlah Masjidil Aqsa ketika itu sudah reruntuhan bangunan. Jadi sudah dipindah sama orang Nasrani, tapi pondasinya masih ada. Masjidil Aqsa yang masih utuh. Yang aslinya yang didirikan oleh Nabi Yakub. Akhirnya Umar bin Khattab sholat di situ di Masjidil Aqsa yang saat itu sudah tinggal pondasi tadi. Sholat di situ, bukan sholat di dalam gereja. Yang disampaikan dalam sejarah yang dikeluarkan oleh orang-orang liberal, nah Umar bin Khattab yang sholatnya di gereja, padahal di Masjidil Aqsa yang saat itu tinggal puing-puing, dan itu memang melewati gereja-gereja. Jadi demikian, sejarah itu sangat penting untuk kita pelajari dan sampaikan, ya, supaya tidak tertipu. Ya, sejarah itu sangat penting. Ilmu sejarah itu ilmu yang punya kedudukan tinggi dalam Islam. Bahkan kalau kita belajar hadis, kita nggak bisa lepas dari sejarah. Belajar hadis nggak bisa lepas dari sejarah, karena hadis itu kita harus meneliti para rawinya, biografi rawinya, belajarnya di mana, muridnya siapa saja, ngambil ilmu dari siapa, kemudian tingkat keadilannya, kredibilitasnya bagaimana, itu dalam sejarah disampaikan. Kemudian dia hidup di mana? Kok hadisnya ada di Mesir padahal dia enggak pernah di Mesir? Misalkan. Ini bagaimana kok bisa terjadi? Kan sejarah harus dibahas. Makanya rata-rata ahlul hadis juga menjadi pakar sejarah. Ibnu Katsir yang kitabnya sedang kita bahas ini, beliau selain ahlu tafsir, ya, beliau juga ahlul hadis, beliau juga ahli sejarah. Beliau menulis sejarah yang fenomenal yang berjudul kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, saya punya dua cetakan, yang satunya 22 jilid, yang satunya cuma 8 jilid. Kitab itu menceritakan dari semenjak Allah menciptakan pena, menciptakan kalam pena, dituliskannya takdir, diciptakannya alam semesta, diciptakannya Nabi Adam, terus sampai zamannya Ibnu Katsir. Kemudian di jilid terakhir ditulis tentang perkara hari kiamat. Ya. Maka kalau bisa antum baca buku ini, sejarah. Di situ nanti termasuk sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Khususnya kalau kita membahas sejarah pada zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah, di mana itu banyak fitnah di zaman itu, kalau kita bacanya sembarangan nanti salah paham. Tapi kalau bacanya dari kitabnya Ibnu Katsir, maka beliau termasuk ulama yang lurus dari sisi agama dan akidahnya, kesolehannya. Sehingga sangat bagus untuk dibaca. Yang bisa bahasa Arab, kalau bisa baca bahasa Arabnya. Kalau tidak bisa, terjemahan dalam bahasa Indonesia banyak mutawafir. Sudah dijual bebas di mana-mana, cetakannya banyak dalam versi Indonesia. Ya kalau enggak percaya dicek aja di, ya, di apa namanya? Jual beli online begitu. Silakan cari sendiri, banyak cetakan di situ. Dibaca bagus. Dibaca. Ada seorang, dua orang profesor, suami istri dari Amerika. Dia menulis buku sejarah. Dia menjadi doktor, profesor, doktor karena tulisan sejarah itu. Tulisan sejarahnya diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Di antaranya dalam bahasa Arab dicetak di Mesir. Sampai 20 sekian jilid. Dalam bahasa Arab judulnya Kisatul Hidarah. Kisah peradaban dunia. Dalam bahasa Inggrisnya The History of Civilization. Ya, sejarah peradaban dunia. Profesornya namanya William Dornat. Ini bukunya langka. Bukunya langka. Satu jilidnya saja di kolektor itu bisa harganya bisa 1 juta. Ya. Ini buku langka, ya. Penulisnya barat. Nah, di dalam buku itu, buku The History of Civilization atau Kisatul Hidarah, sangat bagus. Ya, walaupun dia orang kafir tapi metode penulisannya sangat bagus. Dan salah satu yang menjadi rujukannya adalah buku Bidayah Al-Wanihaya. Demikian pula tafsir tarikh Al-Islam karya daripada Zahabi. Demikian pula Al-Muntazam tarikhnya Ibnul Jauzi. Dan kitab-kitab tarikh yang lainnya yang dikumpulkan, ya, menjadi rujukannya William Dornat ini. Artinya orang-orang kafir saja mereka semangat untuk mempelajari sejarah Islam. Masa kita tidak? Bahkan yang beberapa kali Anda sebutkan di sini, antum tahu George Bush, ya, anak dan bapaknya pernah jadi presiden Amerika Serikat, yang permusuhannya terhadap Islam sangat nyata, antum lihat sendiri. Dia punya sejarah dalam keluarganya itu memang mempelajari tentang peradaban Timur Tengah dan Islam. Kakek nomor berapa? Nomor kakeknya George Bush nomor 4 kalau enggak salah, atau nomor berapa, nah lupa. Yang namanya juga George Bush juga, tapi yang keberapa gitu ya. Dia adalah profesor sejarah yang spesialisasinya adalah Timur Tengah dan Islam. Dia menulis kitab Sirah Nabawiyah 4 jilid. Dicetak bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Bahasa Inggris dengan bahasa Arab dicetak di Mesir, 4 jilid. Anda pernah lihat kitabnya sendiri. Bahasa Arab. Ini orang kafir, tapi bisa nulis ya Sirah Nabawi berbahasa Arab. Ya. Demikian ya, qul fitina sakumullah. Pentingnya kita semuanya untuk belajar, belajar, belajar, belajar dan belajar. Terus belajar. Jangan putus belajar. Manusia mulia itu karena belajar. Karena terus menimba ilmu. Baik formal ataupun non formal, teruslah sampai belajar tersebut. Kemudian kita masuk lagi ke tafsir Al-Hin tadi. Dari Khalid bin Ma'dan, annahu kana yaqra ayashraba syurbal hin khabbatan wahidatan min ghairi ayatanafasa salasan. Khalid bin Ma'dan, beliau memakruhkan minum sekali tengguk tanpa nafas. Minum sekali tegak. Karena dalam bahasa Arab, minum sekali teguk, glegek glegek glegek glegek begitu, itu namanya syurbal hin. Apa istilah bahasa Indonesianya apa? Syurbal hin ini. Jadi minum sekali tenggak, tidak bernafas dulu. Namanya apa? Minum apa namanya? Punya minum glok glok glok glok glok gitu gitu. Enggak dilepas dulu. Seharusnya kan minum, bismillah minum. Kita buang nafas dulu. Minum lagi. Kan sunahnya demikian. Nah, kalau syurbal hin itu minum glok glok glok glok glok glok glok glok gitu. Tidak dilepas untuk nafas dulu, untuk membuang nafasnya. Itu namanya syurbal hin secara bahasa Arab. Karena itu mirip cara minumnya penduduk neraka. Penduduk neraka itu minumnya di seperti itu kan. Dicekoki. Tidak ada nafas, luk luk luk luk luk masuk. Ya. Maka kita dimakruhkan untuk minum dengan cara seperti itu. Minumnya bernafas, minum, bilnafas, buang, minum lagi. 3 kali sunahnya. Ya. Dan secara kesehatan juga lebih sehat. Ya. Lebih sehat. Untuk kesehatan apa tuh? Bisa tanya ke dokter, saya bukan dokter ya. Bisa ditanya sendiri. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, hadza nuzuluhum yaumaddin, ini adalah tempat tinggal mereka pada hari pembalasan. Ai hadzal ladzi wasafna min diyafatihim 'inda rabbihim yauma hisabihim. Yaitu yang kami jelaskan tadi, mereka akan menghadap mempertanggungjawabkan kesyirikan mereka, pengkhianatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari di mana mereka dihisab. Hisabnya saja sudah berat. Pengadilannya saja sudah berat. Kama qala ta'ala fi haqqil mu'minin, sebagaimana Allah berfirman mengenai haknya orang yang beriman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula. Dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman mengenai orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapat jannatul firdaus sebagai tempat tinggal. Ai diyafatan wa karamatan, yaitu dia akan di situ disambut sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimuliakan dengan setinggi-tingginya, mendapatkan jannatul firdaus. Nas'alullah jannatul firdaus wa na'udzubillah minan nar. Demikian masyaallah muslimin, berarti tadi tafsir surah Al-Waqi'ah ayat berapa tadi? Ayat yang ke-47 sampai 56. Nanti insyaallah dilanjutkan pada ayat yang berikutnya. Dan khawarifidina azakumullah, ya berbahagialah ketika kita mempelajari tafsir. Karena khairukum man ta'alama al-Qur'an wa'alama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Satu ayat yang kita pelajari, seayat, dua ayat, tiga ayat yang kita pelajari tiap hari, itu kata Rasulullah, khairun min kaumawaini amlahain. Dua ayat yang kita pelajari tiap hari itu lebih baik daripada dua ekor unta yang besar. Dua ekor unta yang besar. Bayangkan, satu ekor unta, unta sembelihan, kalau dia gemuk, itu harganya bisa mencapai 150 real. 150 real. Ya. Atau yang dirupiahkan berarti berapa? 15.000. Nah, 15.000 real. Kalau gemuk, kalau yang biasa dia 10.000. Ya. Sekitar 60 80 juta. Kalau 2 ekor 160 juta. Ya. Bayangkan kalau tiap hari dapat duit 160 juta. Maka dua ayat yang kita pelajari setiap hari itu lebih berharga daripada 160 juta tadi. Nah, kalau ontanya onta merah, satu onta merah itu 200 ribu real. 200 ribu real itu berapa? Kalau satu real yang 4 juta, 4.300 berapa tuh? Berarti 860 juta satu onta merah dikali 2. Berarti berapa? 1,6 miliar. Itu kalau unta merah yang didapatkan. Kalau kita semakin membaca, mempelajari, mentadaburi, mengamalkan, unta merah yang kita dapatkan itu lebih berharga. Satu ayat lebih berharga daripada 1 miliar, bayangkan. Jadi kalaulah satu hari dapat segitu, itu belum ada apa-apanya dibandingkan kita satu hari mempelajari satu ayat dua ayat dari Al-Qur'anil Karim. Ya, maka berbahagialah bagi orang-orang yang cinta terhadap Al-Qur'an dan teruslah baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, sibukkan tiap hari dengan Al-Qur'an. Ya, dengan harapan kita menjadi sahibul Qur'an yang akan Allah muliakan, ya. Karena itu adalah kalamullah. Ketika pada hari kiamat orang itu sesuai dengan derajat Quran yang dia baca. Derajat di surga itu tergantung derajat Quran yang dia baca, yang dia pelajari, yang dia amalkan. Itu akan mempengaruhi derajat dia di surga. Kalau ingin derajatnya tinggi di surga, baca Quran, tadabur Al-Quran, pelajari tafsirnya, amalkanlah. Itu akan menambah tinggi kita. Ya. Irqi waratil kama kunta turatil fid dunya. Naiklah derajatmu dan bacalah Al-Qur'an sebagai kamu sebagaimana kamu dulu baca Qur'an di dunia, kata Rasulullah. Ini hadits qudsi. Ketika ahlul Qur'an masuk surga. Ahlul Qur'an yang masuk surga, ya. Maka dia akan dimuliakan, bahkan orang tuanya akan dimuliakan. Orang tuanya akan dimuliakan, akan didatangkan kemudian dipakaikan mahkota, dipakaikan jubah kemuliaan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sampai heran-heran orang tua. Bima kusina hadza, ya Allah. Saya bisa apa kok saya dimuliakan seperti ini? Bahasa Quran juga enggak bisa. Ilmu juga enggak punya. Kok saya dimuliakan, dikasih mahkota dari cahaya, dipakai jubah yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dengan apa kok saya dimuliakan? Kaget ini orang. Maka Allah menjawab, bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Itu disebabkan anakmu mengambil Al-Qur'an, dibaca, dipelajari, diajarkan, diamalkan. Maka orang tua yang melahirkannya, yang membiayainya, yang menyokong dan terus menyemangatinya, punya anak seperti ini, dia akan dimuliakan. Walaupun dia enggak bisa apa-apa, tapi dia terangkat derajatnya karena anak yang dia menjadi sahibul Quran. Maka semangatlah, masyaallah muslimin, semangat. Satu sahibul Quran itu bisa memberikan syafaat kepada sekian keluarganya. Maka semangat. ya, untuk yang pencari ilmu yang semangat, yang orang tua juga semangat, sabar terhadap ujian-ujian yang ada, sabar, sabar. Ya, kadang mendidik itu penuh dengan halang rintang. Sabar. Hujibatil jannabil makari. Surga itu ditutup dengan kesusahan, kepayahan. Surga, pengin surga ya susah payah. Kalau pengin enak terus ya neraka. Neraka. Kalau pengin surga siap susah payah. Pengin enak terus ya tadi masuk neraka, seperti orang-orang yang tadi dalam surah Al-Waqiah disebutkan mutrafin, orang yang bernikmat-nikmat tok, mikirkannya dunia tok, enggak ada menoleh sama sekali kepada urusan agama. Nas'alullah salamah wa nas'alullah al-jannah wa na'udzu billah minan nar wa na'udzu billah minan nar wa na'udzu billah minan nar jahannam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.